tabi'in dan setelahnya, mereka menafsirkannya bahwa hal tersebut adalah pensifatan untuk para malaikat. Disebutkan dengan berbagai sifat yang menunjukkan berbagai keadaan mereka dan tugas-tugas mereka. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkannya dengan penafsiran selain dari malaikat. Ada yang menafsirkannya dengan bintang, bentuk-bentuknya maupun keadaannya. Dan ada yang menafsirkannya dengan kuda-kuda perang atau sifat kuda-kuda perang. Dan ada yang menafsirkannya sebagai sifatnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari menafsirkan hal tersebut adalah ruh seorang mukmin atau ruh manusia, keadaan-keadaannya. Dibangun di atas pemahaman-pemahaman ini, maka para ulama di dalam menafsirkan kata per kata juga terdapat sejumlah ibarat, sejumlah kalimat di dalam menafsirkannya. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'at di sini datang dalam bentuk jama' mu'annas, sama dengan kata-kata atau penyebutan yang ayat-ayat berikutnya. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, dan seterusnya. Ya. Maksudnya di sini adalah jama'at. Jama'at nazi'at atau sekelompok yang mencabut, atau dia bermana sifat, sifat dari an-nazi'at. Jadi itu sisinya kenapa dijama' dengan jama' mu'annas. Nah, wan-nazi'at, wan-nazi'ati gharqa. Sebelum kita terjemahkan, kita lihat dulu kata per kata, sehingga dari pemahaman kata per kata ini mungkin kita bisa melihat bagusnya diterjemah bagaimana ke dalam bahasa Indonesianya. Wan-nazi'at, dari nazi'ah, berasal dari kata naz'ah, an-naz'ah. Dan naz'ah itu artinya menarik, mencabut. Ya, mencabut. Apakah seperti batang pohon misalnya dicabut, atau seperti sumur diturunkan padanya timba, ditarik ke atas airnya, itu juga disebut naz'ah. Nah, wan-nazi'at. Jadi an-nazi'at gharqa. An-nazi'at, sebagian kebanyakan para ulama seperti yang saya sebutkan tadi menyebutkan bahwa yang diinginkan adalah para malaikat, yaitu para malaikat yang mencabut ruh-ruh orang-orang yang dicabut sedemikian rupa, dicabut sedemikian kerasnya. Dan ruh yang seperti ini adalah ruh orang-orang kufar maupun orang-orang yang membalimi dirinya sendiri. Nah, ini penafsiran dari para ulama yang menafsirkan bahwa an-nazi'at adalah para malaikat yang mencabut ruh dengan sangat kerasnya. Gharqa itu artinya dengan sangat dalam. Nah, dia masdar asalnya igraqan. Disebutkan kedudukannya dengan nama masdar gharqan. Dan ini ada faedah tersendiri dari sisi bahasa. Yang jelas kalimat gharqan itu artinya sangat dalam sekali. Ya. Maksudnya gharqan dicabut dengan sangat dalamnya. Ya. Dicabut dengan sangat kuatnya. Dicabut dengan sangat kuatnya. Dan ini tentunya akan, hal ini menunjukkan akan pedihnya dan sakitnya ruh yang dicabut oleh malaikat yang mencabutnya seperti ini. Jadi ini dibangun di atas penafsiran yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. Dan di kalangan para ulama ada yang menafsirkan bahwa an-nazi'at adalah ruh mukmin itu sendiri atau ruh orang itu sendiri ketika dia tercabut. Ya. Ketika dia tercabut, demikian keadaannya, gharqan, dengan penuh kesusahan, dengan sangat pedih tercabutnya. Dan sebagian para ulama lagi ada yang menyebutkan bahwa an-nazi'at itu seperti orang yang berperang di jalan Allah. Ya. Sebuah anak panah ditarik, dimasukkan padanya panah, kemudian ditarik dengan sangat kerasnya supaya dilepaskan. Ya. Maka ini pensifatan untuk peperangan. Nah, dan sebagian para ulama yang lainnya yang menafsirkan bahwa yang diinginkan adalah bintang yang dicabut, ya, dengan sangat kerasnya. Ya, demikian beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Walaupun seperti yang saya sebutkan tadi, jumhurul, kebanyakan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik menafsirkannya dengan para malaikat. Ya. Dan ini yang lebih zahir dari konteks ayat yang akan datang dan lebih menunjukkan keberadaan ayat ini. Sebab ayat ini berbicara, atau surah ini berbicara tentang hari kebangkitan. Dan dia adalah ayat-ayat makkiyah. Dan ayat-ayat makkiyah itu belum ada jihad. Waktu itu jihad dengan tangan belum ada. Dan jihad dengan pedang belum ada. Jadi menafsirkannya dengan jihad atau awsaf jihad, walaupun ada sisi kebenarannya dari sisi bahasa, dan sejumlah salaf menafsirkan seperti itu, tapi dari sisi keterkaitan antara surah dan turunnya, itu ada kelemahan pada penafsiran tersebut. Karena itu kebanyakan para ulama yang menafsirkan ayat wan-nazi'at, dan di dalam penerjemahan-penerjemahan pun hanya diterjemah malaikat-malaikat yang mencabut dengan sangat kerasnya. Dan di sini pakai waw qasam, wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat kerasnya. Iya. Ayat berikutnya wan-nashitati nashta. Ini agak mirip dengan pendapat sebelumnya. Iya. Dan di sini wan-nashitat adalah para malaikat yang mencabut ruh mukmin, ya, dengan sangat mudahnya. Bisa diartikan demikian, atau bisa diartikan ruh seorang mukmin itu tercabut dengan penuh semangatnya. Ya. Beda ya antara sesuatu yang keluar dipaksa dan sesuatu yang keluar dengan terlepas sendirinya. Tentunya yang terlepas sendirinya akan lebih mudah. Sebab nasyid, wan nasyitat dari kalimat nasyat, dan nasyat itu artinya bersemangat, ya, mudah. Nah, kerana ditafsirkan adalah para malaikat yang mencabut ruh seorang mukmin, ya, dengan sangat mudahnya. Jadi para malaikat yang mencabut ruh seorang mukmin dengan sangat mudahnya. Nah, dan ini penyebutan para malaikat yang mencabut arwah, mencabut ruh-ruh. Ya. Dan ruh itu terbagi dua. Ada orang yang beriman dan ada yang tidak beriman. Dan orang yang beriman, ada yang dimuliakan dengan sorga dan ada yang mereka membalimi dirinya. Dalam artian berbuat kemaksiatan-kemaksiatan atau berbuat hal-hal yang merupakan kefajilan, maka disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam sejumlah ayat bahwa diantara sejumlah malaikat mereka mencabut ruh. Nah, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffatku rusuluna wa hum la yafarridun. Sampai ketika salah seorang dari mereka didatangi oleh al-maut, mereka pun diwafatkan oleh rasul-rasul kami, maksudnya para malaikat. Dan para malaikat tidak pernah melantarkan apa yang diperintah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Katakanlah bahwa malakul maut akan yang diwakilkan terhadap kalian akan mewafatkan kalian, ya. Kemudian kalian semua akan kembali kepada Rabb kalian. Ini keberadaan penyebutan dalam Al-Quran bahwa malaikat mencabut ruh. Dan dalam Al-Quran juga diterangkan malaikat yang mencabut ruh orang-orang yang tidak berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Atau orang-orang yang menzalimi dirinya. Allah berfirman, innal ladina tawaffakumul malaikatu zalimi anfusahum. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Dalam keadaan membalimi diri-diri mereka. Diterangkan dalam ayat yang lain, walau tara إذ يتوفى الذين. طيب di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna adzabal khuni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum anayatihi tastakbirun. Andai kata engkau melihat tatkala orang-orang yang zalim berada di tengah kepedihan-kepedihan kematian, gamaratul maut, iya, bagaimana keberadaan mereka? Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat menghamparkan tangan-tangan mereka. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Al-yawma tujzawna adzabal khun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini kalian pun akan mendapatkan siksaan kehinaan karena kalian berucap atas nama Allah Subhanahu wa taala selain dari yang hak. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian bersombong terhadap ayat-ayat Allah. Ini keberadaan orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain diterangkan bagaimana orang-orang kafir ketika diwafatkan. Ya, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adzab alhariq. Dan ketiga, andai kata engkau melihat bagaimana orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Ya, mereka diwafatkan sambil dipukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka, dan dikatakan rasakanlah siksaan yang membakar. Nah, itu ayat di surah Al-Anfal. Dan ayat di surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakaifa idza tawaffatkumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum?" Bagaimana tatkala mereka diwafatkan oleh para malaikat? Para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Ini para malaikat yang mewafatkan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kafir. Adapun orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana keberadaan dan sikap para malaikatnya untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Sungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah." Kemudian mereka istiqamah. Maka Allah menyebutkan tatanazzal 'alaihimul malaikah. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Nah, dan ini ada beberapa ada penafsiran di kalangan para ulama, dan lebih dekatnya atau konteks ayat menunjukkan bahwa pada kanan dia akan meninggal, turun kepadanya para malaikat memberi kabar gembira. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan sorga yang dijanjikan untuk kamu. Malaikat mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya, kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan untuk kalian di dalam sorga, apa yang jiwa-jiwa kalian berhasrat terhadapnya dan apa yang kalian inginkan. Iya, ini ayat-ayat yang menjelaskan tugas para malaikat di dalam mencabut ruh. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut di dalam banyak hadis. Di antaranya hadis yang paling bagus menggambarkan tentang hal ini adalah hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Imam Ahmad dan selainnya. Haditsnya panjang ya. Namun di sini karena faedah untuk memperjelas, saya akan baca haditsnya. Dikatakan oleh Bara' bin Azib, ya saya terjemahkan saja langsung. Kata beliau, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah seorang lelaki dari Al-Ansar. Begitu sudah selesai dikubur dan sudah dilahatkan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitarnya. Ya, seakan-akan di atas kepala kami itu ada burung. Ya, maksudnya para sahabat dalam keadaan tenang, tidak ada suara. Kalau ada burung hingga pun di atas kepala mereka, apa namanya, burung ini tidak akan terusik karena para sahabat semuanya dalam keadaan tenang. Dan pada jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ud, ada kayu yang beliau tancapkan ke bumi, lalu beliau mengangkat kepalanya ke langit atau mengangkat kepalanya, lalu beliau berkata, "Istaidu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian semua dari siksaan kubur. Dua kali atau tiga kali beliau ucapkan. Kemudian beliau terangkan. Kata beliau, sungguhnya seorang hamba mukmin apabila dia berada di keterputusan dari dunia dan sudah mulai menghadap ke akhirat, maksudnya ini kinayah apabila akan meninggal. Ya, seorang mukmin apabila dalam keadaan seperti itu, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit yang sangat putih wajahnya. Wajah-wajah mereka bagikan matahari. Bersama mereka kain-kain kafan dari kafan-kafan sorga. Dan bersama mereka hanut. Ya, ada hanut di malum ya, bahwa itu adalah wangi-wangian yang dicampur, ya, biasa digunakan untuk memandikan orang yang mati. Ya. Di bawah wangi-wangian dari hanut sorga. Kemudian para malaikat itu duduk dari ruh mukmin ini. Ya. Mereka duduk sejauh batang memandang. Kemudian datanglah malakul maut, lalu duduk di kepala mukmin ini. Lalu malakul maut berkata, "Ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju kepada pengampunan dari Allah dan keridhaannya. Kemudian Nabi berkata, pada khuruju, maka keluarlah ruh itu. Keluar bagikan, keluar mengalir, bagikan mengalirnya, bagikan menetesnya embun. Ya. Atau menetesnya tetesan dari mulut, dari apa namanya, dari mulut teko. Ya. Atau dari mulut tempat minuman. Lalu kemudian ruh ini pun diambil oleh malakul maut. Sedemikian cepatnya diambil. Begitu dipegang oleh malakul maut, maka malaikat yang tadinya sudah turun dari langit ini duduk, mereka tidak membiarkan ruh itu di tangan malakul maut walaupun sekejap mata. Segera mereka ambil ruh itu dari malakul maut, lalu disimpan di kafan yang mereka telah bawa. Ya. Dan diberikan padanya hanut, wangi-wangian itu. Maka keluarlah dari ruh ini bau yang sangat harum, ya, seperti atau lebih harum daripada bau misk yang diketemukan di muka bumi. Maka dibawalah ruh ini ke langit. Maka tidaklah para malaikat yang membawanya melewati sejumlah malaikat, kecuali malaikat itu, para malaikat yang dilalui ini, mereka bertanya, ya, siapakah ruh yang baik ini? Maka para malaikat yang membawanya berkata, mereka adalah fulan bin fulan. Dia adalah fulan bin fulan, disebut dengan namanya yang paling baik, yang dia dinamakan dengannya di dunia. Sampai ketiga tiba di langit dunia, maka para malaikat ini minta agar supaya dibukakan pintu langit. Maka dibukakanlah untuknya pintu langit, dan dia pun diantar. Ya. Dia pun diantar pada setiap langitnya, didekatkan terus dari langit ke langit berikutnya, sampai berada ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tulislah kitab hambaku ini di Illiyin. Maksudnya tulislah ketentuan hambaku ini di Illiyin, termasuk orang-orang yang ditulis di atas kebaikan. Ya, dimuliakan dengan sorga di Illiyin. Dan kembalikanlah dia ke bumi. Kembalikan ia ke bumi. Karena dari bumi itu dia saya ciptakan. Dan pada bumi itu pula saya kembalikan dia. Dan dari bumi itu pula mereka kembali akan dibangkitkan. Maka Rasulullah menjelaskan, dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Lalu datanglah dua orang malaikat. Kemudian keduanya duduk. Kemudian bertanya kepada ruh mukmin ini atau mukmin yang meninggal ini. Dua malaikat bertanya, "Marabbuka, siapa Rabbmu?" Maka dia menjawab, "Rabbku adalah Allah." Kemudian kembali ditanya, "Madinuk?" Dia menjawab, "Dini al-Islam, agamaku Islam." Kemudian ditanya, "Mahadar rajulul ladhi bu'itha fikum?" Siapakah orang yang diutus ini kepadamu? Maka dia berkata, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat kembali bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Rasul itu? Ya. Atau apa yang kamu ketahui? Maka dia berkata, saya membaca Al-Quran, kemudian saya beriman dengannya, saya membenarkannya. Maka terdengarlah suara yang memanggil dari langit bahwa hambaku telah benar. Lapangkanlah untuk dia tempat tidurnya dari sorga, dan berilah pakaian dia dari sorga, kemudian bukakan untuknya pintu dari sorga. Maka datanglah kepadanya dari bau sorga dan keharumannya, dan diluaskan untuknya kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah kepadanya seorang lelaki yang sangat indah wajahnya, sangat putih pakaiannya, sangat harum baunya. Lalu orang ini berkata, bergembiralah kamu dengan apa yang membuat engkau senang pada hari ini. Ya. Hari ini hari yang telah dijanjikan untukmu. Maka mukmin ini bertanya, kamu adalah siapa? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Maka orang tersebut berkata, saya adalah amalan salihmu. Saya adalah amalan salihmu. Ya. Kemudian mukmin ini pun berkata, wahai Rabbku, segera bangkitkan hari kiamat supaya saya kembali kepada keluarga dan hartaku. Nah, ini keberadaan seorang mukmin, ingin segera dikembalikan, ingin segera agar hari kebangkitan segera bangkit supaya dia mendapatkan kebaikan. Nah, kemudian Nabi menceritakan sebaliknya. Wa inna abdal kafir, sungguhnya seorang hamba yang kafir. Ya, dan ini hadis banyak konteks ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan seorang yang munafik. Dalam sebagian riwayat seorang yang fajir, seorang hamba yang fajir. Ya. Apabila dia sudah berada di keterputusan dari dunia dan sudah mulai menghadap ke akhirat, yaitu sudah mulai mendekati kematian, maka turunlah kepadanya para malaikat dari langit. Sangat hitam wajahnya. Mereka membawa masuh. Kemudian mereka duduk sejauh mata memandang. Kemudian datanglah para malakul maut. Ya, lalu duduk di kepalanya. Kemudian berkata kepadanya, wahai jiwa yang bejat, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Allah, menuju kepada kemarahan Allah dan kemurkaannya. Maka terpecahlah jasadnya. Nah, terpecahlah jasadnya. Kemudian tertariklah ruhnya itu seperti tertariknya besi yang sangat panas dari bulu domba yang berair. Ya, maksudnya ketika ditancapkan kemudian tertarik, ya, besi yang sangat panas ini akan menimbulkan bulu domba yang ditancapkan tempat yang panas akan melengket darinya, melengket padanya, kemudian ditarik akan memberikan pengaruh yang sangat padanya. Kemudian begitu dipegang oleh malakul maut, maka para malaikat yang sudah turun ya tidak membiarkannya di tangan malakul maut walaupun sekejap mata, langsung diambil, kemudian ditimpanlah di al-masuh yang mereka bawa, kemudian keluarlah dari roh itu tadi bau busuk, bau bangkai yang sangat sangat busuk yang pernah diketemukan di muka bumi. Ya, kemudian mereka pun naik ke langit, maka tidaklah mereka melalui sekelompok malaikat kecuali malaikat bertanya, siapakah roh yang busuk ini, roh yang bejat ini? Lalu mereka menjawab, dia adalah Fulan bin Fulan, disebut dengan namanya yang paling jelek yang pernah disebut di dunia. Sampai para malaikat tiba di langit dunia, mereka minta agar dibukakan pintu, maka tidak dibukakan untuknya pintu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, la tufattah lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga. Sama sekali tidak akan dibukakan pintu langit dan tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ya, apa artinya? Hah? Artinya mustahil itu terjadi. Nah, ini pengibaratan dalam Al-Quran, perumpamaan yang lebih menekankan makna. Ya. Lebih menekankan mana? Jadi sama sekali mereka tidak dapat kecuali kalau unta bisa masuk ke lubang jarum baru bisa masuk. Ya. Nah, dan itu tentunya tidak akan terjadi. Fayaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah setelah tidak dibukakan untuk tiap pintu, Allah berfirman, ya tulislah kitabnya di sijil. Nah, di bumi yang paling bawah. Kemudian lemparkanlah rohnya dengan sekeras-kerasnya. Nah, kemudian Nabi membaca ayat, "Waman yusyrik billahi fakaannama kharra minas samai fatakhthafuhu at-thayr aw tahwi bihirrihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Lalu dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Kemudian datanglah dua malaikat, lalu duduk, kemudian berkata, "Siapakah Rabbmu?" Dia berkata, "Haha, la adri. Haha, saya tidak tahu." Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan, ya, "Sami'atun nasa yaquluna syai'an fakultuhu." Saya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya juga mengucapkannya. Ini tentunya takbirnya dibawa kepada ruh yang munafik atau ruh yang fajir. Nah, kemudian kemudian dia terus ditanya dengan pertanyaan, dia berkata, "Haha, la adir, saya tidak tahu." Ya, dan disebutkan dalam sebagian riwayat, kalau dia tidak menjawab, tiap kali tidak menjawab, maka dipukul kepalanya dengan palu. Ya. Nah, dan palu ini yang dikata dipukulkan ke gunung Uhud akan hancur berkeping-keping. Dan dia akan menjerit yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali apa namanya? Jin dan manusia. Disebutkan dalam sebagian riwayat, andai kata jin dan manusia mendengar jeritan mereka, ya, maka jin dan manusia akan tersungkur mati karena mendengar jeritan mereka. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dikatakan, setelah ditanya dengan tiga pertanyaan ini semuanya jawabannya sama, maka dipanggillah oleh seorang yang atau ada dipanggil dari langit bahwa dia telah berdusta. Ya. Lapangkanlah untuknya dari neraka, bukalah baginya pintu dari neraka, maka datanglah kepadanya dari panasnya neraka, racunnya, dan kuburannya pun dipersempit sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Kemudian datanglah seorang lelaki yang sangat jelek mukanya, sangat jelek bajunya, dan sangat bau tubuhnya. Lalu dia berkata, "Bergembiralah kamu dengan apa yang membuat kamu menjadi jelek. Hari ini adalah hari yang dijanjikan untukmu." Maka dia, ya, orang ini bertanya, "Siapakah engkau wahai wajah yang membawa kejelekan?" Dia berkata bahwa, "Engkau, aku adalah amalanmu yang jelek." Maka orang ini berkata, "Wahai Rabbku, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat." Dia berkata, "Jangan engkau bangkitkan hari kiamat." Nah, ini hadisnya. Dan di sini ada keberadaan yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang yang kafir atau seorang yang fajir. Seorang yang mukmin, dia cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa yang cinta perjumpaan dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengannya. Siapa yang benci berjumpa dengannya, maka Allah benci berjumpa pula dengannya. Sebagian para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, semua dari kita, tidak ada yang suka mati." Ya, tidak ada yang suka mati. Maka kata Nabi SAW, itu ketika diwafatkan. Ketika seorang diwafatkan, dalam keadaan akan diwafatkan, kalau dia cinta untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan itu, maka berikutnya pun akan kebaikan untuknya. Tapi kapan dia tidak suka, ya, diwafatkan, dia tidak suka dengan hal itu, maka berikutnya pula dia akan mendapatkan sesuatu yang dia tidak akan sukai. Nah,